Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Thalith hadis ketiga dalam bab al-ma'ruf nahi munkar. An-Nabi al-Walid Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu qala qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-sam'i wa ta'ah. Kami berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat. Fil usri wal yusr wal mansyati wal makrah. Dalam keadaan mudahnya lapang, dalam keadaan usr sulit ataupun yusr mudah, dalam keadaan muksirin fil mal sedang kesulitan harta, dalam keadaan fakir atau dalam keadaan ada kemudahan, dalam keadaan punya lapangan harta, dalam keadaan kaya cukup. Kami berbaiat untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah muslimin selama bukan maksiat, walaupun dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan mudah. Wal mansyati wal makrah, dalam keadaan kami senang ataupun tidak. Fi mansyatina, dalam keadaan senang, yakni apa yang mereka perintahkan memang apa yang kami inginkan, sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyatnya. Wal makrah, yakni apa yang diperintahkan oleh mereka tidak sesuai dengan keinginan kami, tidak sesuai dengan rakyat. Tetap kalau itu adalah perintah, mereka harus mendengar dan taat. Qala wa ala ala nazi'a al-amra ahlahu, dan berbaiat untuk tidak merampas ya urusan kekuasaan dari ahlinya, dari orang-orang yang sedang berkuasa. Illa, kecuali antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata yang kalian memiliki bukti dari Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Nah, hukum asal senantiasa terus mendengar dan taat, kecuali kalau penguasa yang terjatuh dalam kekufuran, kekufuran yang jelas-jelas nyata dan ada bukti dalil yang jelas akan kekufuran mereka. Qala wa ala ala naqula bil haqq aina ma kunna, dan untuk kami senantiasa berkata dengan al-haq, menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan menyuarakannya dimanapun kami berada. La nakhafu billahi lawmata la'im, kami tidak takut akan telaan orang yang mencerca ketika sedang menegakkan kalimatullah, sedang menjalankan syariat Allah, sedang menyampaikan al-haq yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillah rahiman wa rahimakumullahu jami'a. Hadis ini jelas terkait dengan masalah hukuk ya al-umara, hukuk ulatul umur al-muslimin ala ra'iyatihim. Dia berhak-hak yang harus ditunaikan oleh rakyat, yang merupakan kewajiban mereka, dan itulah hak penguasa mereka atas rakyat adalah as-sam'u wa ta'ah fi ghairi ma'siyatillah, ya, dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita baca di awal pembahasan dari salihin, Sumutaimin rahimahullahu taala menyebutkan tiga ya jenis apa yang ditetapkan, yang diatur perintah oleh pemerintah muslimin. Yang pertama, yang sesuai dengan syarat Allah, maka jelas wajib untuk ditunaikan. Yang kedua, yang maksiat, maka dalam perintah yang maksiat ini tidak boleh ditaati, tapi harus tetap taat dalam perkara-perkara yang lain yang bukan maksiat. Yang ketiga, perkara yang mubah, tidak diatur ya dengan rinci dalam syariat, tidak ada nas yang menunjukkan itu adalah masru', ya itu adalah wajib atau sunnah, dan juga itu bukan maksiat. Perkara-perkara yang mubah, maka ini pun wajib atas rakyat muslimin untuk mematuhi, ya, mengikuti dan mendengar dan taat kepada pemerintah muslimin dalam hal yang seperti ini. Alhamdulillah rahimah rahimukumullah. Subhanallah rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa poin yang saya sarikan. Yang pertama adalah kesalahan sebagian sufaha. Kata beliau, ada sebagian orang-orang bodoh berkata, ya, mereka menyatakan la tajibu alaina ta'ah ulatil umur illa idha staqamu istaqamatan tamah. Tidak wajib kita taat kepada pemerintah muslimin, penguasa muslimin, kecuali kalau mereka adalah orang-orang istiqamah. Kalau mereka orang yang fajir, orang-orang yang asy, fujar, musah, ya, tidak istiqamah, maka tidak wajib. Wajib itu kalau mereka adalah orang-orang yang istiqamah. Ini kata beliau dalam ucapan ba'dun nas as-sufaha. Iya, kata beliau rahimahullah, fa hadza khata'un wa hadza ghalatun wa hadza laysa min syar'i fi syai. Ini adalah kesalahan. Iya, ini adalah iya kekeliruan dan bukan dari syarat sedikit pun. Memilah yang wajib ditaati adalah kalau penguasanya mustaqim, istiqamah. Kalau mereka adalah orang-orang yang asli, maka tidak. Ini bukan perkara syariat, bukan datang dari syariat. Bal hadza min madhhabil khawarij. Bahkan ini termasuk madhabnya khawarij. Nah, yang menuntut penguasa mereka untuk terus di atas istiqamah. Nah, beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua kisah yang pernah kita baca. Iya, yang pertama adalah ketika salah seorang Malik min Bani Umayyah, penguasa dari Bani Umayyah, mendengar orang-orang yang mengkritik iya khalifahan beliau rahimahullahu ta'ala. Ketika mendengar orang-orang yang menghujatnya, ya, mengkritiknya, berkata jelek tentangnya, tentang kepemimpinannya, maka Malik, ya, penguasa di Bani Umayyah ini berkata, ya, mengumpulkan tokoh-tokoh dari kaumnya, waqala lahum, dan berkata kepada mereka, innahum turiduna minna annakuna misla Abi Bakar wa Umar. Kalian menuntut kami, menginginkan kami untuk menjadi seperti Abu Bakar dan Umar. Apakah begitu? Kalian menginginkan kami untuk seperti Abu Bakar dan Umar? Qalu na'am. Mereka menyatakan iya. Anta khalifah min khulafa. Engkau adalah salah seorang khalifah dari para khulafa. Kata penguasa ini, kata beliau, kunu antum misla rijal Abi Bakar wa Umar, nakun nahnu misla Abi Bakar wa Umar. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, ya, kefakihan yang diberikan oleh Allah kepada dia, jadilah kalian seperti orang-orang rakyat yang ada di zaman Abu Bakar dan Umar. Kalau kalian seperti itu, menjadi orang-orang yang hidup, rakyat yang hidup di masa Abu Bakar dan Umar, maka kami akan menjadi seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah. Demikian juga kisah yang kedua pernah kita baca, ada seorang khawarij, ia datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Dia berkata, ya Ali, ma balun nas taghayyaru alaik walam taghayyaru ala Abi Bakar wa Umar. Ada apa wahai Ali, orang-orang berubah sikap mereka kepadamu yang mereka tidak pernah berubah memberontak ya kepada Abu Bakar dan Umar. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, li'anna rijal Abi Bakar wa Umar ana wa amsali, karena orang-orang rakyat yang ada di zaman Abu Bakar dan Umar adalah aku dan orang semisal aku. Wa rijali, adapun orang-orang yang rakyat yang ada di zamanku adalah anta wa amsaluk, adalah model kamu, adalah kamu dan model-model orang semisal kamu. Sehingga terjadi apa yang terjadi. Nah, di zaman beliau radhiyallahu anhu. Khairullah rahiman rahimakumullah. Falhasil kata beliau rahimahullahu ta'ala, annahu yajibu alaina an nasma wa nuti' li walati umur umurina fi kulli syai. Iya, kesimpulannya wajib kita mendengar dan taat kepada penguasa muslimin, penguasa kita. Iya, dalam segala perkara illa fi maksiatil khaliq, kecuali dalam perkara-perkara yang itulah maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara beliau ingatkan juga adalah kata beliau rahimahullah ta'ala, ini kadang kita terjatuh pada yang mungkin ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Kata beliau, wa minal umur allati humiluha katsirun minan nas, dan di antara perkara yang diremehkan oleh sebagian orang, annahum la yahtarimun a'radu ulatil umur, mereka tidak menghormati kehormatan, iya, tidak muliakan, tidak menghormati, tidak menjaga kehormatan pemerintah mereka. Tajidu faqihat majalisihim nasallallahu alafiyah wa yatuba alaina wa alaihim an yatakallamu fi a'rad ulatil umur. Kamu dapati iya yang menjadi apa ya, buah bibir, yakni yang menjadi pembahasan menarik di majlis mereka adalah membicarakan tentang kehormatan pemerintah muslimin. Khabila rahiman rahimakumullah. Kata beliau, tajidulaan ba'dul nas hammahu idza jalasa bil majlis. Saya kira sampai sini intinya ingin beliau sampaikan, banyak orang sekarang tidaklah mereka duduk satu majlis kecuali ingin bicarakan tentang seorang alim, bicara tentang seorang menteri, bicara tentang seorang tokoh dari pemerintah muslimin. Iya, tidak menahan lisan-lisan mereka dari kehormatan pemerintah muslimin. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wahadihi mas'alatun maridha biha katsirun minan nas. Ini satu masalah yang telah berpenyakit dengannya banyak orang. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ana a'tabirha marad, aku menganggap ini penyakit. Nasallallaha an nu'afiyana wa iyyakum min hadhil da. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada kita dan kalian, keselamatan dari penyakit ini. Penyakit ubtuliya bihi katsirun minan nas, penyakit yang banyak orang terjangkiti, terkena. Ya, gampang-gampang membicarakan ya kehormatan pemerintah muslimin. Alhamdulillah rahiman wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara bayat yang diambil kepada para sahabatnya adalah, wa naqulu bil haqq aina ma kunna. Ya, wa la nakhafu fillahi la matalaim, untuk senantiasa menyuarakan al-haq. Kata beliau rahimahullah, yakni an naquma bil haqq ala dihudul Islam, untuk senantiasa kami menegakkan al-haq, menegakkan Islam, syariat Islam, iya, dan syariat Islam, dan tidak peduli dengan cercaan orang-orang yang bercerca ketika sedang melaksanakan syariat Allah, mendawahkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ma kunna, dimanapun, apakah di satu negeri ataukah fil bar, iya, di padang pasir atau fil bahr, di lautan, fi ayyi makan, apakah fi biladil muslimin ataukah fi biladil kufar, iya, ketika menegakkan syariat Allah, la nakhawfu billahi lawmata la'im. Contohnya disebutkan 3 contoh, saya kira penting kita bacakan contohnya, kita ringkas contohnya. Pemasalan kata beliau, lawra dal insan ay tabbiqa sunnatan yastankiru al-amah. Kalau seorang ingin mempraktekan, mengamalkan satu sunnah yang diingkari orang-orang awam. Bainaha dari sinkar la yamna'ul insan min an yakubahu sunnah. Maka pengingkaran orang-orang awam yang sampai menghalanginya untuk melaksanakan sunnah. Ulina lihat bahasalan, kita ambil contoh kita adalah tasbihatus shufuf di salat berjamaah. Iya, meluruskan shaf ketika salat berjamaah. Aktsarul awam, kebanyakan orang awam yang sedikit yang mengingkari ini. Iya, kita banyak cerita dapat. Iya, bagaimana mereka sampai harus menginjak kaki teman kita. Iya, tidak mau rapat, yang rapat diinjak misalnya. Syekh Muhammad rahimahullah bakal di sini membawakan cerita. Pernah satu kejadian kata Ibnu rahimahullah, iya, seorang imam memerintahkan makmum untuk merapatkan saf, untuk meneruskan saf. Iya. Ketika ada satu makmum ami yang jahil disuruh untuk maju, kata imam tadi, iya. Kata si imam, ta'akhir. Fa'in innak mutaqaddim, mundur yang untuk meluruskan saf. Silakan mundur, engkau terlalu maju. Kata Syaikhul Faizin rahimahullah, maka si makmum yang ami ini karena marah minal ghadab wazzaghal, kata la in syi'ta talatu minal masjid kulli. Iya, wahlaitu hulak. Kalau kamu mau, aku akan naik ke masjid. Kata masjid, aku biar aku kosongkan masjid untukmu sendiri. Marah kepada imam. Seperti ini kejadian yang terjadi rahimahullahu taala. La yambaghi linsan an ta'khudha matalaim. Jangan sampai ketika mau melaksanakan sunnah dia kemudian tidak jadi karena sebab cercaan, celaan dan perbuatan orang semisal ini. Namun satu hal yang beliau ingatkan, dan ini satu hal yang penting, kata beliau rahimahullah, tetapi kata beliau, yambaghi lakin idza ra'al anna ha'ulail awam jufah jiddan. Iya, kalau melihat orang-orang awam yang ada di tempat, jadi masyarakat adalah ada orang-orang memang sangat jafa, orang-orang yang sangat kolot, badu, iya, jauh dari ilmu, jauh dari perkotaan, jauh dari peradaban, maka yang bagi an yu'allimahum awwalan, maka yang semestinya diajari dulu, diberitahu dulu, iya, diajari hingga dia tahu, baru kemudian diamalkan. Yang kedua, saya contohkan terkait dengan sujud sahwi. Contohnya kata beliau, sebagian orang awam pun menganggap ini adalah satu perkara yang mungkar. Ketika seorang lupa sujud sahwi, ya, di satu kali kejadian, iya, selesai salam dia kemudian sujud dua kali sujud sahwi. Mereka menganggap sebagai agama yang baru, sebagai ajaran yang baru, karena keawamannya. Tapi sujud sahwi adalah perkara sunnah, perkara masru. Iya, tetap lakukan sujud sahwi. Wala ta'khuduka lawmatalaim, jangan kamu ya pedulikan tercercaan dan mencerca ketika sedang melakukan satu perkara yang masru, bahkan wajib dalam satu keadaan. Kadang sujud sahwi adalah perkara yang wajib. Nah, kemudian yang ketiga yang terpenting lainnya terkait muamalah. Kata beliau, kadzalika aidan fi ma yata'allaqu bisidqi fil muamalah, jujur di dalam bermuamalah. Di antara bentuk jujur dalam muamalah adalah ya menerangkan aib, menerangkan celah, iya, barang yang kamu jual kepada temanmu. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, iya, fa'in sadaqa wa bayyana burika fi bay'ihima. Iya, kalau dia jujur dan menerangkan apa ada yang dia jual, maka akan diberkahi jual beli keduanya. Iya, sebagian orang, sebagian awam menyangka itu wasawis. Ketika kita menjelaskan, tapi barang saya ini ada celahnya, dia ada seperti ini. Kalau antum kamu enggak tahu seperti ini. Mereka menganggap ketika kita berseru serang itu adalah satu was-was. Iya, sehingga tidak perlu menerangkan apa adanya barang kita. Iya, sehingga mencela kita ketika kita berbuat demikian. Tidak, ya akhi. Iya. Bayyin was nah wasduq wa bayyin, jujur dan terangkan apa adanya barang yang kamu jual. Wala ta'khudzuka law matala'im, jangan kamu pedulikan tercerca-mercerca ketika kamu mau jujur ya di dalam bermuamalah. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Wa barakallahu fiikum.